Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita berada di hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan, Asyrul Awakhir. Ketika saya dan Ustaz Fajrul Haq berada di Mesir, ini adalah hari i'tikaf, hari tinggal di masjid untuk melakukan sholat terawih, membaca Al-Quran, dan menghafal mata pelajaran untuk menghadapi ujian di universitas. Hari-hari ini juga terkadang di masjid tertentu diadakan sholat tasbih tengah malam untuk selanjutnya dilanjutkan dengan makan sahur. Mudah-mudahan tradisi baik yang ada di Mesir ini juga sudah mulai kita lihat dan kita temukan di masjid-masjid yang ada di Indonesia, di kota Medan dan Sumatera Utara. Ini adalah tradisi baik dan ini perlu kita ketak tularkan. I'tikaf di Asrul Awakhir untuk mencari malam terindah, malam Lailatul Qadar. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai ayat 62 dari surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa." Mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka dan mereka merahasiakan percakapan di antara mereka. Pendengar, perkataan yang tulus dari Nabi Musa, "Wailakum la taftaru 'alallahi kaziba fayushitakum bi'azab." Celakalah kamu wahai para penyihir, jangan mengada-ngada kedustaan terhadap Allah, nanti kamu akan dibinasakannya. Perkataan ini merubah persatuan para penyihir Fir'aun. Fatanaza'u, ada yang tergugah hatinya sehingga dia mau beriman, sehingga dia mau berpihak kepada Musa. Ada yang ragu, ada yang juga masih berkeras hati sehingga dia menolak pernyataan Nabi Musa. Minimal perkataan yang tulus dari Nabi Musa menggoyahkan persatuan para penyihir Fir'aun. Minimal perkataan baik itu dapat merubah keyakinan yang salah. Pendengar yang dimuliakan Allah, begitulah bangsa-bangsa Arab yang datang ke Indonesia tidak membawa pedang. Dengan ucapan dan perilaku yang baik dapat merubah gugusan Nusantara yang sebelumnya animisme dan dinamisme, percaya kepada ruh, menjadi mukmin sejati. Perkataan baik dapat meruntuhkan kekafiran. Perkataan yang lemah lembut dapat menggoyangkan kekafiran. Kenapa? Karena iman kepada Allah sesuai dengan akal sehat dan hati nurani. Iman dengan Allah Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan naluri manusia. Akal pasti menolak penyembahan manusia. Akal sehat akan menolak penyembahan Fir'aun. Akal sehat akan menolak penyembahan terhadap animisme roh-roh yang telah dahulu meninggalkan kita. Sehebat apapun dia, sehebat apapun Fir'aun, sehebat apapun raja dan presiden, dia bukanlah Tuhan. Sehebat apapun materi, sehebat apapun bintang dan bulan, dia bukanlah Tuhan. akal sehat akan menerima iman kepada Allah. Inilah perkataan baik dan lemah lembut yang diucapkan oleh Musa sehingga menggoyahkan kekafiran para penyihir, sehingga ada yang beriman secara sembunyi, ada yang ragu, ada yang dengan kesombongannya masih menolak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asarun najwa. Mereka merahasiakan percakapannya. Mereka berbisik-bisik, benar apa yang dikatakan Nabi Musa? Benar apa yang dikatakan oleh Musa tentang keesaan Allah? Benar bahwa yang menyelamatkan kita adalah Allah? Benar kalau kita melawan Tuhan kita akan tersiksa dan tertindas? Benar bahwa Fir'aun tidak layak untuk dijadikan Tuhan? Benar Fir'aun adalah pemimpin diktator yang menindas rakyat yang akhirnya menyengsarakan kita? Benar bahwa janji Fir'aun walaupun benar adalah kepalsuan? Karena apa? Karena dia akan menindas rakyatnya sebagaimana yang telah terjadi. Wa asarun najwa. Untuk lebih jelasnya bagaimana kafir runtuh dengan perkataan baik, di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kami persilahkan. Iya. Ayat ini adalah yang kita kaji saat ini mendapatkan kemenangan dari pihak Nabi Musa setelah peringatan yang ia berikan kepada para penyihir Fir'aun. Apakah tandanya? Yaitu fatanaza'u. Fatanaza'u di sini artinya mereka saling berselisih pendapat. Berselisih pendapat karena apa? Karena disebabkan nasihat tersebut. Ingatlah, nasihat yang paling indah itu adalah ketika seseorang memberikannya tanpa dia harus mendapatkan imbalannya apapun. Sehingga nasihat itu paling bagus. Yang kedua, nasihat itu yang paling bagus keluar dari orang-orang yang betul-betul soleh yang tidak pernah melakukan hal tersebut. Maka semakin baguslah nasihat tersebut. Karena apa? Karena orang yang menyampaikannya itu adalah orang yang sesuai, yang bagus, dan apa yang disampaikannya itu juga bagus. Maka dalam pertemuan ini, dalam surah Thaha ayat 62 ini, ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya fatanaza'u amrahum, bahwasanya mereka itu bersilang pendapat tentang apa yang mereka lagi ramaikan pada saat itu, apa yang lagi mereka usahakan lakukan pada saat itu, yaitu ingin mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Maka hal yang sangat indah bagi kita yaitu ketika kita di bulan Ramadan ini mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah, itu akan menepiskan seluruh keraguan-keraguan kita selama ini. Maka kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila bisikan kebaikan itu datang menjadikan kita lebih dapat melakukan yang paling indah dalam kehidupan kita ini, itulah yang akan mendapatkan yang pertama keselamatan yang setelah kita yang telah kita dapatkan dari Allah. Yang kedua itu akan kita, kalau kita pegang terus, kita akan mendapatkan keselamatan dan kemenangan itu nanti di akhirat pula nanti. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan tempat yang paling indah yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting dalam kehidupan kita ini, tidak ada yang tidak butuh perjuangan. Semuanya butuh perjuangan. Untuk dalam satu nasihat satu saja kita perlu perjuangan, perlu mujahadah, karena kebaikan yang kita akan dapatkan lebih nanti yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Ustaz. Pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan di ayat 62 dari surat Thoha ini bahwa kekafiran dapat diruntuhkan dengan perkataan yang baik dan lemah lembut. Tidak harus kekerasan untuk menyelesaikan satu permasalahan. Karena iman kepada Allah sesuai dengan akal sehat dan hati nurani. Demikianlah, moga-moga puasa kita menambah keimanan berkat akal sehat dan hati nurani yang terus terbuka lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.